الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله menyambung pembahasan yang telah lewat. Ada beberapa wasiat yang sangat penting dari wasaya al-imam al-jarah wa ta'dil di masa kita sekarang ini, al-imam Rabi' ibn Hadi hafizahullahu ta'ala. Saya bacakan barakallahu fikum untuk kita bisa mengambil faedah darinya. Qala hafizahullahu ta'ala, wa usi abnai wa ikhwani bihtirami manhajis salafi والثبات عليه واحترام علمائه. Saya wasiatkan buat putra-putra saya dan saudara-saudara saya agar menghormati manhaj salafi, agar kokoh di atasnya, dan agar menghormati ulama-ulama manhaj ini. Wasiat barakallahu fikum yang sangat agung dan mulia untuk kita menghormati manhaj ini barakallahu fikum. Tentunya bentuk penghormatan kita adalah kita mempelajarinya. Bentuk penghormatan kita terhadap manhaj ini kita amalkan dalam keseharian kita. Bentuk penghormatan kita terhadap manhaj ini kita letakkan dia di atas segala-galanya, memposisikannya di atas semua kepentingan barakallahu fikum. Ihtiram terhadap manhaj ini dan meletakkan di atas guru-guru kita, alim-alim kita, ihtiram penghormatan kita terhadap manhaj salafi. Beliau juga mewasiatkan kepada kita agar kokoh di atas manhaj salafi dan memuliakan ulama-ulama manhaj ini. Bagaimana bentuk pemuliaan kita terhadap ulama ini? Beliau sebutkan pada wasiat yang kedua. Wa idza qalu haqqa fala yajuzu mukhalafatuhum. Apabila para ulama itu membimbing sesuatu yang benar, maka tidak boleh menyelisihi mereka. Wa idza qalu haqqa fala yajuzu mukhalafatuhum. Jikalau mereka membimbingkan ulama manhaj ini sesuatu yang benar, maka tidak boleh menyelisihi mereka. Wa idza takallamu fi qadhiyatin wasaqu 'alayha al-adillata fala udhra li ahadin fi mukhalafatihim. Apabila mereka berbicara dalam suatu persoalan dan permasalahan, lalu mereka memaparkan dalil-dalilnya, ini dalilnya, maka tidak ada alasan bagi orang untuk menyelisihi mereka. Tidak ada alasan, tidak ada uzur bagi seseorang untuk menyelisihi mereka. Barakallahu fikum. Wala yajuzu li ahadin ayyatawaqqafa. Dan juga tidak boleh bagi siapapun untuk tawakuf pada sesuatu yang terang benderang, jelas hujahnya, jelas dalilnya. Maka tidak boleh seseorang untuk kemudian tawakuf. Ana enggak mau ikut-ikutan. Ana enggak mau masuk. Atau kemudian yuhai, dia berpaling. Fa inna hadza fi'lu ahli al-ahwa'i. Karena tobiat perilaku seperti ini adalah perilakunya ahlul ahwa. Ketika bertemu dengan dalil, dia mencoba untuk kemudian lari, loncat sana, loncat sini, ambil sana, ambil sini. Pokoknya sudah tidak mau ditempeleng sama dalil. Dia mencoba untuk lari, menyelinap, bersembunyi. Barakallahu fikum. Atau paling ringan, dia mengatakan, ana tawakuf ya akhi, ana enggak mau masuk dalam urusan ini. Ini adalah perilaku dan akhlaknya. Barakallahu fikum, tobiatnya ahlul ahwa. Yang mereka as-sa'in, terus berupaya dan berusaha fi isqatil manhajis salafi. Terus berupaya untuk menjatuhkan, menjelekkan, mengkaburkan manhaj salafi. Wa isqati ulama'ih. Dan menjatuhkan kredibilitas dari ulama manhaj ini. Barakallahu fikum. Kata beliau, tidak boleh seorang sunni salafi untuk melakukannya. Rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ada yang mengatakan, ya akhi, bukankah Syekh Muhammad bin Hadi itu punya hujah? Fin, keluarkan hujahnya. Anda tahu enggak hujahnya? Siapa yang mengatakan dia punya hujah? Ayo. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mana dalilnya yang Anda ikuti sekarang? Saya kira Anda berteriak, dia punya dalil, dia punya dalil. Anda tidak punya, tidak membawa dalilnya. Sementara pemberitahuan alim yang disodorkan dalil-dalilnya, yang langsung membaca huruf per huruf, kata per kata dari awal sampai akhir, itu mengatakan Ibnu Hadi tidak punya dalil. Anda tidak nerima. Engkau tidak menerima. Barakallahu fikum. Anda berusaha kemudian, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk menghukumi sebelumnya. Sebelum menghukumi, barakallahu fikum, mulai celaan muncul. Oh, ya benar, sampai dalilnya. Tetapi dia belum memahaminya. Dia tidak mengisyaratkan kepada Syekh Rabi, barakallahu fikum, tetapi ke situ arahnya. Seorang alim terkadang sampai hujah, tapi dia tidak memahami hujah. Sampai Syekh Rabi mengatakan, bighal faham hujah wa ana tidak faham. Subhanallah, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang, setelah Syekh, contoh ini loh ya, setelah mengatakan bahwa dia enggak punya dalil, barakallahu fikum, berusaha kemudian dihakimi kesimpulan Syekh Rabi yang mengatakan enggak punya dalil, berusaha dihakimi dengan mustalahul hadis. Kif? Syekh Muhammad itu menjarah ya so'atiko itu dengan tafsir, dengan rinci. Padahal dia belum tahu. Barakallahu fikum. Tidak tahu hujahnya, tapi dia ingin membela. Supaya kita tahu bahwa bagaimana jaringan sebuah kesalahan dan kekeliruan. Jaringan orang-orang yang salah kemudian ketemu. Tidak mau rujuk, bisa ketemu. Karena dia tidak mau rujuk pula. Ketemu satu barakallahu fikum warna, satu langkah, satu bau, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mencoba untuk menghakimi. Asy-Syaikh Rabi memberikan tazkiyah kepada masyayikh yang dikatakan su'afiqah itu adalah ya ta'dil mujmal. Ya Allah. Terus Syekh Muhammad itu memberikan jarah mufassar. Siapa yang bilang, kapan Anda belajar mustalahul hadith ya akhi? Kapan? Kapan Anda belajar berlagak kemudian untuk menghakimi dengan mustalahul hadith yang baru Anda fahami dan baru Anda pelajari? Rahimani wa rahimakum. Setelah Syekh Rabi menjarah Syekh Muhammad dengan rinci lalu dia datangkan barakallahu fikum ta'dil ulama terhadap Syekh Muhammad secara mujmal. Lalu karena Syekh Rabi yang menjarah dengan rinci Syekh Muhammad ini tidak dipakai kaidah itu, diam. Jujurkah? Jujurkah barakallahu fikum? Sama sekali tidak ada kejujuran di dalam menerapkan ilmu yang dia telah pelajari. Supaya kita tahu bahwa alim ulama'u ahli sunnati wal jama'ah mengikat umat ini, mengikat ahlu sunnah dengan dalil barakallahu fikum. Berteriak ya, yang khilaf Syekh Rabi dengan Syekh Muhammad. Siapa yang khilaf? Syekh Rabi itu mengucapkan ingin mengamalkan hadis unsur akhaka zaliman au mazluma. Berbagai macam upaya untuk menjatuhkan ini barakallahu fikum. Lalu seolah-olah berpura-pura dia membela Syekh Muhammad. Padahal ada sesuatu yang ada pada dirinya yang sedang disembunyikan. Tapi karena ada tempat nyantol, maaf. Ada tempat dia nyantol. Dia mencoba mengeluarkan, menampilkan diri seolah-olah pembela sang alim yang terzalimi. Padahal dia punya sesuatu yang akan diraih dan diperoleh di balik itu semua. Sekali lagi kita yang tidak tahu jadi tumbal barakallahu fikum. Orang-orang yang punya kepentingan terhadap dakwatu ilallah ya azza wa jalla. Maka beliau mengingatkan, siapapun dari al-ulama yang mengucapkan al-haq, tidak boleh kita menyelisihi mereka barakallahu fikum. Kemudian beliau mengatakan, yakfi fil jarhi ayyasdura min alimin wahidin, wa yakfi fit ta'dil ayyasdura min alimin wahidin. Cukup jarah itu dianggap walaupun muncul dari seorang alim. Begitu juga ta'dil, pujian dan sanjungan cukup. Ini disanjung oleh fulan. Tidak ada yang menjarahnya. Ya, kita ambil, kita pegang. Ini pujian dan sanjungan bahwa dia sunni salafi. Juga di saat seseorang dibicarakan, hati-hati ini berbahaya. Ini dia bukan seorang sunni. Padanya syaikh. Ya, mutalawin, makir, misalkan. Tidak ada yang menyanjungnya. Kita pegang erat-erat. kalau dia memang alim min hadza sya'an, memang alim pada bidangnya, barakallahu fikum. Sekarang beliau menyebutkan, kalau terjadi perbedaan, fa idza ikhtalafani alimani shadiqani mu'tabarani munazzahani 'anil hawa fi syakhsin ma, kata beliau, apabila terjadi perbedaan dua alim, kedua alim ini shadiqan, keduanya orang-orang jujur, mu'tabaran, ucapannya itu dianggap menjadi patokan, menjadi rujukan, munazzahan anil hawa, lepas dari hawa nafsu. Coba, cocok enggak antum kemudian dengan menerapkan kaidah oleh haula, oh terjadi khilaf antara Syekh Muhammad dengan Syekh Robi. Coba antum perhatikan, apabila dua yang khilaf, dua alim, jujur, mu'tabaran, ucapannya menjadi ibar patokan, terlepas kedua-duanya dari hawa nafsu pada seseorang. Bersih dari kemauan dan keinginan hawa nafsu. Keduanya alim, jujur, barakallahu fikum. Ucapan keduanya itu bisa menjadi pegangan, rahimani wa rahimakumullah, terjadi perbedaan pada seseorang. Kita sebagai talibul ilm, beliau mengisyaratkan dengan pelajaran yang sangat berharga. Fal wajib, fa innal wajiba ala ma'adahuma min hamalatil ilmi ayyatabayyanu minal jarihi. Yang wajib atas selain keduanya alim yang berbeda pendapat ini tentang seseorang, yang wajib atasnya dari mereka-mereka yang membawa ilmu untuk mencari informasi landasan penjarahan orang yang menjarah. Apa sih? Kenapa dia dihukumi demikian? Barakallahu fikum. Wa yatlubu minhu dalil. Menuntut dari yang menjarahnya ini, yang melukainya, yang mencacinya, atau yang meluruskan, barakallahu fikum, kesalahannya ini, untuk menuntut darinya dalil. Fa'idha qaddamad dalila, apabila yang menjarah ini menyodorkan dalil, ini loh buktinya, ini dia, barakallahu fikum. Ingat tadi disebutkan, yang berselisih ini orang shadiqan, jujur, kedua mu'tabaran, ucapannya itu bisa dipertanggungjawabkan, munazzahan, kedua-duanya itu bersih dari kemauan dan keinginan hawa nafsu, maka wajib bagi seorang atau selain keduanya untuk mencari tahu dan informasi landasan dalil dari orang yang menjarahnya. Ya, tidak serampangan, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakum, oh ana cocok dengan itu. Kenapa? Ana cocok kepada orang yang memujinya. Subhanallah. Terus yang menjarahnya, ana enggak cocok. Kok perasaan menjadi dalil? Maka beliau mengingatkan, cari tahu dalilnya, tadabbut. Cari informasi dalil yang dipakai. Kalau ternyata orang yang menjarahnya ini, orang yang membicarakan ini jelek, mendatangkan dalil, fayajibu alaihi mutaslimu bihadad dalil, maka wajib atas orang selain mereka ini berdua untuk menerima dan tunduk kepada dalil, wattaslimu bihadihil hujjah. Dia harus tunduk dan patuh terhadap hujjah tersebut. Fa idza arada al mu'addilu wa ghayruhu fa innahu hadza alladhi yaruddu al hujjah yasqut ala ra'sihi wa tasqutu adalatuhu wa la yu'tamanu ala dinillah. Apabila yang memberikan pujian ini menentang dalil, menentang hujjah, ya, yang menyanjung dan memujinya tadi, barakallahu fikum, atau selainnya, maka wajib, kata beliau, fa innahu, maka orang ini telah menolak hujjah. Dia akan jatuh, kata beliau, dan akan jatuh keadilannya sendiri dan tidak bisa dipegang menjadi orang amanah di dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Kalau seseorang tidak mau kembali kepada hujjah, ini kondisinya, dia akan jatuh. Antum bisa melihat haula dari awal Al-Syekh Rabi mengajak, menyuruh agar Muhammad ibn Hadi, kata beliau, untuk yataraja, rujuk. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi subhanallah, subhanallah. Bukankah darinya dulu kita belajar untuk menjadi orang yang siap rujuk dari kesalahan? Barakallahu fikum. Nah, kalau sekiranya kita menjumpai di Aljazair, di Libya, yang ikut nimbrung dalam fitnah ini, mirip, ya, berat untuk rujuk, yang ada adalah mengkambing hitamkan, menyalahkan, mencela, mencerca. Juga barakallahu fikum di negeri kita ini, dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dalam satu barisan. Anda akan berat untuk mengatakan rujuk ya akhi, ente atau afwan, Anda adalah orang yang salah. Barakallahu fikum. Dia tidak berat untuk melakukan hal itu karena imamnya sendiri tidak mau memberikan contoh rujuk. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Adalahnya jatuh dan tidak bisa dipegang lagi menjadi orang yang amanah di dalam agama Allah Azza wa Jalla. Antum bisa melihat barakallahu fikum fitnah yang muncul dari murid-murid Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala, dari maksudnya murid-murid yang ada di Yaman, Yahya Al-Hajuri, Muhammad Al-Imam. Kalau saya tanya kepada antum yang pernah duduk, wah, bangga sekali. Dulu ya, sebagai seorang alim. Tapi ketika dia melabrak hujjah, melabrak dalil, jatuh, barakallahu fikum. Kemana Yahya? Kemana Al-Hajuri? Kemana Muhammad Al-Imam? Dan para pengikut-pengikutnya, jatuh, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kemudian beliau menyebutkan, qala Syekhul Islam fi wasfir rawafid, berkata Syekhul Islam di dalam mensifati Syiah Rafidhah, laisa hunaka ta'ifatun taruddu as-sidqa wa tusaddiqu al-kadhiba mithlu rawafid. Tidak ada kelompok di sana yang menolak kejujuran dan membenarkan kedustaan kecuali Rawafid, Syiah Rafidhah. Orang-orang jujur ditendang. Barakallahu fikum. Orang-orang yang pintar mencaci maki, mencela, berdusta, menuding, dirangkul. Jadi apa? Jadi pembelanya. jadi informennya, jadi barakallahu fikum berbagai macam. Rahimani wa rahimakumullah. Karena dia mencari pembelaan rahimani yang memilukan mereka-mereka ini mau menjadi kaki tangan. Barakallahu fikum. Padahal di antaranya ada orang yang sudah belajar, punya ilmu, tetapi jatuh. Barakallahu fikum. Begitulah kalau orang meninggalkan dalil. Kalau orang alim saja jatuh di mata umat, di mata dakwah ini, di mata kaum salafiyin dan salafiyat, bagaimana lagi kita kalau tidak mau kembali kepada dalil? Tapi kan ketika munculnya ini, ya dadanya membusung, seolah-olah pemenang, pejuang, pemenang, pejuang. Sebentar, kita sabar. Kalau dia menolak ad-dalil, barakallahu fikum, akan jatuh ala ra'si. Akan jatuh. Semestinya dia belajar dari para pendahulu. Dia mencoba liku lagi, dikejar lagi sama hujah, mencari amunisi, ya, pungutan untuk nembak lagi, lari lagi, terus begitu. Sebentar. Amunisi Anda itu habis. Setelah semuanya sekarang terlihat, dia mengorek-ngorek kesalahan-kesalahan masyayikh yang dituduh so'afiqah. Wah, dicoba, dicari, dicari, dicari. Memang ya, siapa yang namanya manusia yang tidak akan pernah bersalah di dalam hidup? Kalau dikorek-korek, ya mesti ketemu. Barakallahu fikum. Tapi ingat, semestinya kalau Anda menemukan kesalahan setelah Anda mengoreknya, kewajiban Anda untuk menasihati dia. Tetapi ini tidak. Dijadikan sebagai alat untuk menghantam kembali saudaranya sendiri. Oh, kalau Anda melakukan demikian, akan Allah bongkar. Walaupun Anda bersembunyi di dalam rumah Anda melakukan kejahatan, Allah Azza wa Jalla pasti akan membongkarnya. Terbukti kesalahan ra's musafiqah lebih parah. Tapi ulama kita tidak bar. Ini kesalahan rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tapi masya Allah, mereka yang dituduh so'afiqah gampang untuk rujuk. Gampangnya rujuk pun itu dipermasalahkan. Oh, itu orang bodoh. Enggak pantas untuk mengajar. Ya Allah. Sudah orang rujuk dari kesalahan yang sudah dikorek-korek itu. Itu pun ditanggapi miring. Sementara ra's musafiqah kesalahan fatal, dituntut untuk rujuk, muncul pembelaan lika-likunya kembali. Ya Allah, ya Allah. Fin, di mana kejujuran di dalam dakwatu ilallahi subhanahu wa ta'ala. Padahal kalau dia rujuk dari kesalahan, Allah yang akan mengangkatnya. Dan manusia Allah akan mengangkat dia di hadapan manusia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Faya ma'syarul ikhwah, kita menemukan ujian yang mungkin kita anggap ini adalah besar, akan datang ujian lebih besar lagi. Maka waspadalah. Seperti apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang beriman, jangan-jangan di sini letak kebinasaan saya, lolos. Ini kan ada kewaspadaan dan ada kehati-hatian dan kekhawatiran barakallahu fikum pada dirinya yang beriman kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan, hafizahullah ta'ala, fa'usikum bitaqwallahi wa'usikum bil'addi wal-insafi wal-bu'di anit tasa'na'am عن التعصبات العمياء واتباع الهوى. Kata beliau, saya wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya wasiatkan kepada kalian agar melakukan bersikap adil dan insaf. Adil, barakallahu fi. Beliau mewasiatkan agar kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalimat ini wasiat yang sangat agung dan mulia. Yang harus kita terus barakallahu fikum patri pada diri kita sendiri. Kata Syekhuna Mukbir rahimahullahu ta'ala. Kita tidak takut dakwah ini dirongrong dari musuh di luarnya. Tetapi yang kita khawatirkan adalah kejelekan dan kejahatan diri kita sendiri. Yang kemudian kita bermain atas nama dakwah. Mengejar barakallahu fikum impian atas nama dakwah. Semuanya dilelang dakwah ini. Padahal dia punya kepentingan rahimani wa rahimakumullah. Inilah yang akan merusak dakwatu ilallah ya azza wa jalla. Bertakwa kepada Allah. Di dalam wasiatnya di tempat yang lain, Asy-Syaikh Rabi selalu mengingatkan barakallahu fikum terkait dengan at-taqwa. Kemudian beliau menyebutkan, di saat engkau sudah berbaju dengan baju takwa, bungkuslah dengan keikhlasan. Karena ketakwaan itu adalah Anda melaksanakan perintah lillahi, harus ikhlas. Anda meninggalkan muharramat, keharaman, juga harus ikhlas. Ketakwaan itu harus dibungkus barakallahu fikum dengan keikhlasan. Kenapa? Karena ada orang yang mutasattir, sembunyi, berdiam, nunggu kesempatan. Sesungguhnya dia punya pemikiran barakallahu fikum syekh yang dia belajar padanya mungkin ya yang sudah tersesat lebih dahulu. Tapi karena di tempat itu semuanya orang berjalan bersama alim yang menjarah syekhnya, sembunyi dulu. Menyembunyikan diri barakallahu fikum. Ketika ada peluang untuk kemudian mengeluarkan apa yang selama ini disembunyikan, kesempatan dia munculkan. Dia nampakkan. Berarti kemarin kita melihat dia adalah orang yang qabul lil haqqi, menerima lil haqqi, ikhlasan, ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ternyata dibongkar oleh Allah dengan ujian dan fitnah yang keberikutnya. Ini yang menakutkan dan mengerikan barakallahu fikum. Maka beliau berwasiat kepada kita. Ketika seseorang berbaju dengan baju takwa, maka dia harus menyelimutinya dengan keikhlasan barakallahu fikum. Ketakwaan dia di dalam menjalankan perintah, dia lakukan karena Allah Azza wa Jalla. Dia meninggalkan larangan dalam mewujudkan ketakwaan dia kepada Allah. Dia tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dia terjatuh di dalam dosa dan kemaksiatan, dia cepat kembali barakallahu fikum. Kalau dia terbiasa membungkusnya dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang keberikutnya agar bersifat adil. Adil rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum. Manhaj ini mengajak kita untuk berbuat adil. Kalau ternyata ada orang yang parah kesalahannya, jangan kita samakan kesalahannya dengan orang yang lebih ringan. Kita samaratakan. Contoh, kalau anak kita salah, satu misalkan buat kesalahan di majelis barakallahu fikum atau di sekolah, ya, kalau tidak, ada yang mengaku semuanya dipukul. Dipukul satu-satu yang tidak pernah. Ini kan kezaliman, tidak adil barakallahu fikum. Manhaj ini mendidik seseorang untuk bersifat adil. Wasiat beliau 14 tahun yang silam, atau 11 tahun yang silam, atau 13 tahun yang silam, kepada peristiwa Al-Ma'ribi, nasihat Syekh Rabi terkait dengan kedzaliman yang diperbuat oleh Abul Hasan Al-Ma'ribi terhadap masyayikh Ahlus Sunnati wal Jamaah, yaitu masyayikh Adan sekarang ini, barakallahu fikum, yang mereka istiqamah di atasnya. Dijatuhkan, dihinakan, dicela habis sama Abul Hasan Al-Ma'ribi. Padahal masyayikh kita ini, kata beliau, datang ke rumahnya dengan penuh adab. Kalau saja terhadap orang kafir, beliau menyebutkan, haram untuk melakukan kezaliman, bagaimana lagi terhadap seorang muslim? Engkau berbuat zalim. Perbuatan zalim itu pada tiga perkara. Pertama, pada harta bendanya. Kedua, pada kehormatannya. Ketiga, pada darahnya yang terangkum di dalam sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun ka hurmati yaumikum hadha, dan seterusnya. Kezaliman itu ada pada empat atau tiga persoalan ini. Terkait dengan harta bendanya, dia pernah menipunya, dia pernah berdusta, dia pernah mengambilnya, barakallahu fikum. Terkait dengan a'rad, kehormatannya, dia pernah mencelanya, dia pernah ini, dia pernah itu. Kedzaliman yang Allah Azza wa Jalla bila mengambil orang berbuat zalim, tidak akan menyisakannya, barakallahu fikum. Sungguh amat sangat mengerikan hukuman di dunia bagi orang yang berbuat zalim. Bagaimana lagi kelak di akhirat? Maka barakallahu fikum, beliau mengingatkan agar kita, wahai ahlus sunnati wal jamaah, bersikap adil dan insaf. Kalau saja sekali lagi terhadap orang kafir haram engkau berbuat zalim, apabila kepada saudara engkau semuslim, bagaimana lagi kalau engkau berbuat zalim terhadap saudara engkau ahlus sunnati wal jamaah? Besar persoalannya, barakallahu fikum. Sehingga tidak boleh seorang muslim, kalau dia tidak langsung berbuat zalim, tidak boleh dia cenderung membela orang yang berbuat zalim. Kalau dia membelanya, dia termasuk dan digolongkan oleh Allah orang yang berbuat zalim. Kemudian beliau menyebutkan, hendaklah ahlus sunnati wal jamaah itu, usikum, untuk menjauh dari sifat ta'assub, fanatik, dan mengikuti hawa nafsu. Allahu Azza wa Jalla yaqul, wa man adallu mimman ittaba'a hawa. Siapa lagi orang yang paling sesat dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya? Kemudian beliau menyebutkan, mengingatkan, at-takdzibu bil haqqi min sya'ni ahli dhalali wa sya'ni al-kuffari min sya'ni rawafidhi. Mendustakan kebenaran itu adalah perilaku dan akhlak ahlu dhalal, orang-orang yang sesat, kebiasaan orang-orang kafir dari kalangan kaum Syiah Rafidhah. Terakhir, beliau mengingatkan juga menasihati kepada kita semuanya, fal'an yajibu ala man yantahijul manhajas salafi ayyarba'a binafsihi min suluki hadhil madhahibil fasidah at-ta'assubil a'ma at-ta'assubil jahili waraddil haqqi min ajli fulan. Kata beliau, sekarang wajib atas siapapun yang menempuh jalan manhaj salaf agar benar-benar menjaga dirinya, memelihara dirinya untuk menempuh perilaku mazhab fasidah yang rusak. Apa itu mazahibul fasidah? Kata beliau, at-ta'assubul a'ma, fanatik buta, main seruduk saja. Ya, barakallahu fikum. Siapa? Oh, ada di belakangnya yang menyuruh dia karena dia dianggapnya berjalan di atas kebenaran padahal salah. Ya, pokoknya siapapun yang mencoba untuk menyoletnya, dia siap untuk membelanya. Apapun yang penting. Ya. Ini ta'assubul a'ma. Kedua, kata beliau, at-ta'assubul jahili, fanatik yang bersifat jahiliyah. Jahiliyah itu mukhalafatu al-kitab wa sunnah, menyelisihi hujjah, barakallahu fikum, tapi dibela terus. Dan yang terakhir, mazhab yang rusak itu adalah menolak kebenaran min ajli fulan, menolak kebenaran karena seseorang. Nas'alullah salamatul afiyah. Betapa hina dan rendahnya kita rahimani wa rahimakumullah kalau sampai membela seseorang yang salah rahimani wa rahimakumullah di hadapan al-haq. Semoga Allah azza wa jalla terus memberikan kepada kita bimbingannya, barakallahu fikum, dan memperlihatkan yang hak itu adalah hak, dan dianugerahkan kekuatan untuk kemudian berpegang dengannya, dan semoga Allah azza wa jalla memperlihatkan yang batil itu sebagai sebuah kebatilan yang terang benderang, lalu Allah azza wa jalla memberikan keberanian bagi kita untuk menjauhinya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan itu datangnya dari diri dan syayatin, kebenaran itu datangnya min Rabbina subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan ashkur, saya berterima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terwujud dan terlaksana, mengajak untuk berziarah asatidzah al-ikhwah jami'an. Saya mengucapkan jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Semoga Allah azza wa jalla membalas semuanya dengan kebaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.